Mitra bisnis, ada pembaca Kompas yang mempertanyakan kebijakan bea cukai di bandara. Dirinya dipersoalkan karena membawa oleh-oleh sarang burung ke luar negeri dan harus diselesaikan secara adat. Anehnya, di dalam bandara ada toko yang menjual sarang burung, dan menurut toko tersebut tidak ada masalah dibawa ke luar negeri. Sewaktu ditanya mengenai kasus ini, Kepala Humas Bea Cukai Pus mengklarifikasi perlu adanya persyaratan yang harus dilengkapi untuk barang menyangkut binatang tumbuhan. Untuk membahas masalah ini, saya sudah terhubung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Saya nggak ngerti sarang burung itu boleh atau enggak. Ya, tapi ya aneh juga ya. Ya ini anu lah, ini kan tanda-tanda sinyal aja. Sinyal bahwa ya kenapa kok sampai urusan yang sepele seperti itu kan menurunkan kepercayaan orang-orang asing terhadap Indonesia. Itu juga memberi tanda seperti ya nggak beres gitu loh, kayak nggak beres. Jumlahnya tidak lebih dari 1 kilo, Pak. Ya kalau jumlahnya kecil ya aneh ya kalau tidak boleh. Saya nggak tahu peraturannya sih. Cuman kalau jumlahnya cuma oleh-oleh, cuma 1 on. Kecuali kalau 50 kilo, ya itu. Jadi bagaimana Bapak melihat kasus ini? Ya kalau masyarakat itu selalu kalah sih. Ya sekarang kita lihat aja semuanya kan mesti kalah. Makanya itu yang dibutuhkan itu sebenarnya yang orang yang baik gitu ya. Ya bea cukai yang baik, yang bijaksana. Kan kalau semua diatur menurut buku ya semua disalah menurut saya loh. Peraturannya kan banyak sekali. Enggak, saya nggak ngerti itu peraturannya. Negara ini juga banyak sekali ya. Pokoknya menurut saya kalau apapun saya merasa ya pasti salah lah. Kalau saya ditegur pasti saya salah. Saya kan nggak ahli peraturan. Padahal peraturan itu tumpang tindih, jumlahnya ratusan. Ya masa setiap warga negara mesti menghafalkan. Tapi ini kalau sarang burung, terus di dalamnya ada sarang burung, ya aturannya nggak usah baca buku toh. Kenapa di dalam boleh, di luar nggak boleh. Nggak usah baca buku lagi kalau itu. Apakah di bandara tujuan akan menjadi masalah bila barang semacam itu dibawa untuk keperluan pribadi? Enggak lah kalau cuma jumlah kecil, enggak. Semua yang bentuknya oleh-oleh, enggak. Iya, menurut saya enggak. Kalau di negara-negara seperti Jepang, Singapura, Amerika, negara-negara yang ekspor itu enggak. Loh ya kalau jumlahnya kecil, bilang untuk keperluan sendiri, oleh-oleh kan bisa ditolerated dong. Kalau bawa buah-buahan ke Amerika memang enggak boleh. Dikit pun, satu biji pun enggak boleh. Demikian Irwan Hidayat. Saya Kiki Wijaya.